buktikan dengan kehadiran dari Rena KDI Munaja. Makasih. Susitnya makasih. Oh, Tepuk tangannya sekali lagi dong. Baik saudara, kalau air belum datang, Monata juga berikan pendingin untuk Anda. Artis yang sudah sangat dikenal di Jawa Tengah kelihatannya, artis yang memiliki satu tendensi KDI kelihatannya. Siapa dia bro? Betul sekali yang di depan. Untuk panjenengan semuanya, sebelah kanan kiri panggung yang cinta damai, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Rena KDI masih bersama Monata. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Nyanyi pelan-pelan dulu ya. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Kiri, kau jadikan saksi cinta. Tepuk tangan buat kayu yang cinta damai. Cintai aku. Kunta. Mas Warto, Mas Kasdi, Mas Narto, Mas Muhajirin, Mas Mawardi, Mas Jaman, Mas Taman, Mas Hidno, Mas Dauri, Mas Bidrun, Mas Salas, Mas Pinto, Mas Tanto, Mas Surani, Mas Akrom, Mas Wastono, Karsono, Trisno, Jai. Monggo. Dalam hati. puasa. Rasane kaya wong cupet, sane tresno rawani nembong. Rasane kaya wong lenglong. Hiring kula bahiring kanan, paksa mata suruh bapak jam. Umahara api tadi tabur, kaingatan si rambut panjang. Alhamdulillah ya sesuatu. Nanti kau yang kedana.